Al-Baqarah, Allah pun berbicara tentang kesabaran. Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ayat yang terakhir yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab as-sabr ini adalah surat Muhammad, di mana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, sampai terbukti kami tahu mana yang benar-benar mujahidin di antara kalian dan mana orang-orang bersabar di antara kalian. Kata Syekh, di dalam ayat yang berbicara tentang sabar dan keutamaan-keutamaan sabar itu sangat banyak sesungguhnya. Tapi Syekh menukil yang tadi kita baca. Ayat-ayat di atas yang kita baca itu tadi semua berbicara tentang sabar dan fadilahnya, keutamaannya, keagungan sifat sabar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Harus menghiasi kehidupan si muslim. Pentingnya perkara ini sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan bab ini sebagai bab yang ketiga dari kitab Riyadus As-Solihin. Kita ingat bab yang pertama adalah ikhlas, alhamdulillah kita telah lewati. Bab yang kedua adalah taubah, alhamdulillah juga kita telah lewati. Sekarang kita masuk bab as-sabr. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah mensyarah sebagai pembukaan dari bab sabar ini. Beliau mensyarah pertama tentang apa makna sabar. Maka beliau mengatakan, as-sabr, makna sabar, ada secara lughatan, ada secara syara'an. Secara syariat, apa? Secara lughah, apa? Nah, secara lughah, kata Syekh, al-habsu, itu menahan diri. Secara lughah, yang namanya sabar adalah menahan. Secara syara'an, secara syariat, habsun nafs ala thalatha umur. Secara syariat, sabar itu adalah menahan diri atas tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Tiga perkara adalah yang pertama, ta'atullah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, an-maharimillah. Sabar di atas apa-apa yang telah Allah haramkan. Yang ketiga, al-aqdarillah al-mu'allimah. Sabar di atas takdir atau ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan. Inilah tiga macam sabar yang telah diterangkan oleh ahlul ilm. Ahlul Syekh menerangkan satu persatu dari tiga macam atau perkara sabar itu tadi. Amr al-awwal, yang pertama, ayasbir insan ala ta'atillah. Hendaknya seseorang itu bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah? Li'anna ta'ah thaqilah ala nafsi. Karena ketaatan itu memang berat untuk jiwa ini. Coba amalan-amalan ketaatan, kalaulah tidak kita jalankan, maka oleh karena itu saya mengatakan apa? Li'ana ta'ah saqilah ala nafs tas'ab ala insan. Berat, sulit dilakukan oleh manusia. Apapun bentuk ketaatannya, katakanlah sholat. Sholat kalau kita lihat dari materinya, gerakannya, semua mudah sesungguhnya. Dibandingkan olahraga-olahraga yang payah. Tetapi karena itu ketaatan kepada Allah, jiwa ini berat untuk menjalankannya. Maka tidaklah mungkin seseorang bisa tetap di atas ketaatan kepada Allah tanpa dia menjaga kesabarannya. Wa kadzalika rubbama yakunu thaqila 'ala al-badan bihaitsu yakunu ma'a al-insan syai'un min al-'ajz wat-ta'ab. Bisa jadi beratnya itu dirasakan oleh badan kita. Karena manusia merasa payah, merasa putus asa, merasa berat itu kan. Wa kadzalika aidan yakunu fiha masyaqqah min an-nahiyah al-maliyah. Bisa juga ketika kita menjaga satu ketaatan, adanya rasa berat, masyaqqah, gangguan dari sisi harta, seperti masalah ketaatan kita membayar zakat atau masalah haji, itu semua perlu pengorbanan harta. Nah, ketika kita akan mengorbankan harta kita untuk zakat, untuk kita keluarkan, seringkali jiwa ini membisikkan kepada kita untuk sayang mengeluarkan harta itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dari sisi jiwa, ketika kita menjalankan ketaatan, perlu perjuangan. Dari sisi badan, ketika kita menjalankan ketaatan, juga perlu perjuangan. Dari harta, juga kita perlu perjuangan. Walhasil, setiap amalan ketaatan perlu perjuangan, yang di sana ada nilai-nilai kesabaran sehingga kita bisa menjalankannya. Al-muhim in ta'at fiha syai'un min al-masyaqqah 'ala an-nafs wal badan fa tahtaju ila as-sabr ila ma'ana. Yang jelas kata Syekh bahwa ketaatan itu di dalamnya ada masyaqqah, perasaan berat. Atau yang menimpa jiwa kita dan sehingga perlu kesabaran. Kesabaran yang terus menerus, perlunya daya tahan di atas kesabaran itu. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabit." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah dirimu di atas kesabaran. Artinya terus menerus di atas kesabaran. Warab itu tetaplah untuk terus menerus bersiaga. Ini sabar jenis yang pertama. Sabar jenis yang kedua, sabar di atas maharimillah. Sabar ketika kita berhadapan dengan perkara yang telah Allah haramkan. Bihaitsu yakif al-insan nafsahu amma haramallah alaihi. Dalam hal kesabaran menghadapi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, perintahnya adalah kita berhenti. Jangan mengikuti nafsu kita terhadap perkara yang haram yang telah Allah haramkan padanya. Li'anna an-nafs ammaratu bis-su tad'u ilas-su. Karena memang nafsu itu adalah selalu memerintahkan kita untuk berbuat jelek, mengajak kita untuk terjatuh pada perbuatan yang jelek. Itu nafsu. Lah ketika ada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk berhenti. Tidak melanjutkan, jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Lah ketika itu, fayasabbirul insan nafsahu. Maka perlunya orang itu menyabarkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Fayukhbis al insan nafsahu anha hatta la yaf'aluha. Wa hadha yahtaj aidan ila ma'anat. Maka hendaknya manusia itu menahan dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, hingga jangan sampai dia melakukan perbuatan yang diharamkan itu tadi. Maka yang demikian itu kata Syekh, yahtaj ila ma'anat, perlunya ketahanan diri untuk terus bersabar menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Wa yahtaj ila kaf an-nafs wal hawa, dan perlu untuk berhenti dari hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, menahan nafsunya dan menahan hawanya. Naam. Amal-amal salih, sekarang kita berpindah ke perkara yang ketiga dari kesabaran. Wa wasabr ala akdarillah al-mu'allimah li'an akdarallah azza wa jalla insan mula'imah wa mu'allimah. Perkara yang ketiga adalah kita bersabar di atas ketetapan-ketetapan Allah, di atas takdir-takdir Allah yang Allah telah tetapkan. Terkhusus takdir yang mu'allimah, yang menyakitkan, yang menjadikan seseorang menderita. Perlu diketahui, ketetapan Allah ada dua. Ada yang mula'imah, ada yang mu'allimah. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Ada yang bikin gembira, ada yang bikin susah. Maka, ketika kita berhadapan dengan ketetapan Allah yang sifatnya mula'imah, yang menyenangkan, yang mengembirakan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tazkiyah syukur. Ketika ketetapan Allah kepada kita dalam bentuk yang menyenangkan, maka yang dituntut kepada kita adalah kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Wa syukur min ta'at, dan kesyukuran itu merupakan bagian dari ketaatan. Maka karena itu ketaatan, fasabr 'alaih min naul awwal. Maka kita juga perlu bersabar. Karena ini ketaatan, ketika kita mendapatkan kesenangan, maka sabarnya dari jenis sabar yang pertama yang tadi telah kita terangkan, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, maka kita punya kewajiban, yaitu bersyukur. Bersyukur ada ketaatan, maka perlu dalam menjalankan ketaatan perlu kita bersabar. Tanpa dibekali kesabaran dalam menjalankan ketaatan akan putus. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang pasal yang ketiga sekarang ini. Itu tentang sabar atas takdir yang mu'allimah. Bihaitsu la talaim al-insan fayabtal lil-insan fi badanihi yubtala fi malihi yafqaduhu yubtala fi ahli yubtala fi mujtama'atihi fi mujtama'ihi. Yang namanya manusia ketika ditimpa oleh Allah dengan musibah, maka yang namanya musibah itu bisa menimpa badannya, bisa menimpa hartanya, bisa menimpa keluarganya, bisa menimpa lingkungannya. Al-muhim anna anwa' al-balaya kathirah tahtaj ila sabar wal mu'anat. Maka semua itu yang namanya musibah-musibah itu yang diperlukan adalah kesabaran dan kekuatan untuk terus-menerus kita di atas kesabaran. Karena banyaknya ibtila yang menimpa manusia. Kadang seseorang tadi katakan menimpa pada dirinya bisa dalam bentuk harta. Harta mungkin bisa kecurian, bisa hilang, bisa tertempat, atau bisa kena musibah, banjir, atau yang lainnya sehingga terambil hartanya semua itu. Ini musibah. Atau tertipu. Bisa pula menimpa keluarganya. Entah salah satu anaknya meninggal atau kecelakaan atau yang lainnya. Atau menimpa badannya. Bisa jadi tangannya putus. Atau menimpa jantungnya. Atau ditimpa oleh Allah dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan penyakit, atau yang lainnya. Bisa pula lingkungan. Kadang Allah ujikan seseorang, timpakan seseorang dengan lingkungan yang tidak bisa menerima dirinya. Anda sedang ingin menjalankan sunnah, tapi lingkungan tidak menerimanya. Maka Allah uji Anda dengan lingkungan Anda. Bersabarkah Anda? Ini adalah ibtila. Ujian dari Allah. Lah, semuanya yang diperlukan adalah kesabaran dan daya tahan. Apa? Daya tahan kita di atas penderitaan yang Allah sedang timpakan kepada kita. Wa yasbir insan nafsahu amma yahrim 'alaiha min izharil jaza' bil lisan aw bil qalb aw bil jawarih. Maka ketika semua itu menimpa seseorang, dia harus bersabar. Dari apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya yang menunjukkan ketidaksabaran, baik dengan lisannya atau dengan kalbunya atau dengan bentuk jawarihnya, anggota badannya. Karena manusia inda khulul al-musibah lau arba halat. Ketika musibah menimpa dia, ada empat keadaan manusia. Manusia ketika Allah ujikan kepadanya musibah, Maka ada empat peringkat manusia, ada empat jenis manusia menghadapi ujian yang Allah timpakan kepadanya. Yang pertama adalah ayat as-sahab. Tidak terima, marah. Jenis manusia yang kedua, ayasbir. Ujian yang menimpa dirinya dihadapi dengan kesabaran-kesabaran. Yang ketiga, yarwa. Yarizo terhadap apa yang Allah timpakan kepada dirinya. Yang keempat, ayasyukur. Dia mendapat musibah, tetapi justru dia bersyukur kepada apa atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Inilah empat jenis manusia ketika berhadapan dengan musibah yang menimpa dirinya. Hadhi arba' halatul insan indama yusabal al musibah. Lalu Syekh menerangkan masing-masing dari empat perkara ini. Nah, amma halatul ula, keadaan manusia golongan pertama, ayat as-sakhab imma bi qalbi au imma bi lisanihi au bi jawarihi. Bisa jadi dia marah, tidak terima. Itu ada dalam kalbunya. Tidak terima, mungkin dengan lisannya atau bahkan ada yang dengan anggota badannya. Adapun yang tidak terima dengan kalbunya, ayyakuna fi qalbi syai'un ala rabbihi minas suh wa syarra ala Allah wal iyadu billah wa ma asbahu. Jadi di kalbunya dia marah kepada Allah, tidak terima, berbuat jelek kepada Allah wal iyadu billah, wa yashur ka'anallah kad zolamahu bihadil musibah. Dia merasa di dalam kalbunya bahwa Allah tidak adil, Allah mendzalimi saya dalam perkara ini. Wal'iyadzu billah. Ini jenis manusia yang pertama ketika menghadapi musibah yang menimpa dirinya dengan kalbunya. Tasakhab bil qalb. Adapun dengan lisan, fayad'u bil wail was subur. Itu dia mengucapkan, mendoakan untuk ditimpakan masukkan ke wail atau doa kebinasaan. Mending saya binasa, mending saya mati, mending saya ketabrak, mending saya, walhasil ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya yang menunjukkan tidak terima terhadap takdir Allah atau musibah yang menimpa dirinya. Tasahab bil jawarih, adapun tidak terimaan dia, marahnya dia yang diungkapkan dengan anggota badannya, misalnya ayulatam haddahu. Ada orang ketika ditimpa musibah justru pipinya dipukul-pukul, ditempeleng pipinya, au yasfa ra'sahu, atau kepalanya dipukul-pukulkan, au yantaf sya'ruhu, atau menjambak rambutnya, atau yashuqqa thawbahu, atau merobek-robek bajunya, wa ma asbahu hadza. Ini tiga jenis tiga macam dari jenis yang pertama, intinya adalah mereka marah kepada Allah atas musibah yang menimpa dirinya. Manusia jenis pertama ini adalah manusia yang rugi. هذا حال الساخط. حال الهلاعين الذين جرموا الذين حرموا من ثواب ولم ينجوا من المصيبة. Inilah keadaan orang yang marah ketika menimpa dirinya musibah. Orang-orang yang duka yang diharamkan artinya dijauhkan dari jawab pahala atas musibahnya. Seharusnya musibah itu memberikan pahala kepada dirinya, tapi atas ketidakterimaan kepada Allah dari musibah itu sehingga terjauhkan dia dari sawab pahala yang Allah sediakan atas orang yang sabar. Walam yanju minal musibah, dia bukanlah orang yang berhasil dari ujian musibah. Balladhi aktabu al-ithm alladhina iktasabu al-ithm, bahkan mereka orang-orang yang ditetapkan termasuk yang mendapatkan dosa padanya. Fasara indahu musibatan, musibah fid din bi sakhat wa musibah fid dunya lama a'dahum mimma yu'allimuhum. Maka keadaan yang dia tidak nerima dengan musibah itu menjadikan dia rugi dua kali. Rugi akhiratnya, rugi dunianya. Rugi agamanya dan rugi dunianya. Dikatakan rugi agamanya karena dengan tidak terimanya dia menjadikan Allah marah. Ini pun musibah. Dan juga yang berikutnya dunianya, karena tetap saja ia akan mendapatkan menderita rasa sakit atau rasa yang sedih. Nah, sehingga orang-orang yang tidak terima atas ketetapan Allah yang menyakitkan, maka dia kerugiannya dua, akhiratnya dan dunianya. Kalau lah dia nerima, maka dia yang rugi adalah dunianya saja, sementara akhiratnya dia mendapatkan pahala-pahala. Nah, amma halus thaniya, adapun jenis orang kedua, ketika menerima musibah, fasabar ala musibah, bi'ay yahbis nafsahu, yaitu orang yang sabar ketika menerima musibah, yaitu ketika dia menahan dirinya dari atas musibah yang menimpa dirinya. Jenis yang pertama ini, jenis yang kedua ini, jenis manusia yang kedua ini, wayakrahu al-musibah wala yuhibbuha wala yuhibbu an waqa'at lakum, lakin yasbir nafsahu, lakin yusabbir nafsahu, la yatahaddats bilisan bima yusqitullah wa la yas'al bi jawarihi wa ma yughdhib wa ma yughdhibullah wa la yakun fi qalbihi ala Allah shay abadan. Orang jenis kedua ini ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak suka musibah itu menimpa dirinya, akan tetapi dia berusaha untuk menyabar-nyabarkan dirinya. Dia tidak berbicara dengan lisannya yang menimbulkan yang menjadikan dia marah pada Allah, atau dengan perbuatannya, anggota badannya dipukul-pukul atau yang lainnya, atau menyobek-nyobek marah kepada Allah. Walaupun di qalbihi Allah syai'un abadan, di kalbunya tidak ada sesuatu pada Allah. Sabiran, dia sabar, lakin naukarih lah. Akan tetapi, orang jenis kedua ini tidak suka terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dia sabar terhadap musibah, cuma tidak suka kalau itu menimpa dirinya. Jenis yang ketiga, yaitu orang yang ketika tertimpa musibah, ridha bi ayyakuna ridha, ia ridha terhadap musibah ini, yaitu bi ayyakuna al-insan munsharihan sadrahu bi hadzal musibah yarda biha ridha'an tamman ka'anna lam yusib biha, ia ridha terhadap musibah yang menimpa dirinya, dadanya menerima atas musibah itu. Betul-betul dia ridha dengan keridhaan yang sempurna, seolah-olah tidak menerima apa, tidak menimpa dirinya sesuatu apapun. Walaupun dalam menghadapi musibah, tapi dia tenang, seolah-olah tidak ada musibah pada dirinya. Ini jenis yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang bersyukur. Fayashkurullah 'alaiha. Maka jenis orang keempat ini, walaupun dia menerima musibah, bukan cuma sekedar ridho saja, akan tetapi melampaui itu, bahkan dia bersyukur atas apa yang menimpa dirinya. Ka'anna Rasul alaihi salatu wassalam idra ra'a ma yakruhu wa kana Rasul alaihi salatu wassalam idra ra'a ma yakruhu qala alhamdulillah ala kulli hal. Rasul ketika melihat sesuatu yang dia tidak suka atau menimpa sesuatu padanya, apa yang diucapkan Rasul? Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu doa atau ucapan yang kita ucapkan, contoh yang dicontohkan oleh Rasul ketika menimpa sesuatu pada kita yang kita tidak sukai atau yang mu'allimah tadi itu, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Fayashkurullah min ajli anna Allah yurattib lahu min thawab ala hadhihi al-musibah akthar mimma asabahu. Kenapa kita harus bersyukur? Maka diterangkan, kita ini bersyukur kepada Allah demi keyakinan kita karena Allah akan menyusun balasan atas kesabaran kita dan syukur kita kepada Allah. Kalau musibah Allah timpakan kepada kita, yang perlu kita sadari adalah bahwa as-sawab, adanya pahala di belakang ini. Setelah musibah itu ada pahala yang Allah siapkan kalau kita bersabar dengannya. Ketika kita menyadari bahwa di belakang ini adalah ada pahala yang Allah berikan kepada kita atas musibah, dan Allah akan berikan lebih baik, lebih banyak, maka oleh karena itulah ketika musibah datang kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik, itulah kebaikan. Karena kita sadar bahwa itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Wa li hadza yuzkar anna ba'dul abidat annaha usibat fi usbu'uha fa hamidat Allah ala dzalik. Diterangkan bahwa ada hamba, seorang hamba wanita yang menimpa dirinya, jari-jemarinya, menimpa pada dirinya jemari-jemarinya, entah itu putus atau yang lainnya, maka yang terdengar adalah dia itu bersyukur kepada Allah atas musibah itu. Maka orang-orang pun berkata kepadanya, Kaifa tahmadin Allah wal usba qad asabahu. Bagaimana kalian kok bersyukur kepada Allah padahal telah menimpa kalian jari jemari itu? Musibah menimpa anda dari jemari-jemarinya. Qalat inna halawatu ajruha an sa'atni mararah as-sabruha. Kata dia, sesungguhnya halawat ajruha, manisnya rasa pahala yang akan aku peroleh dengan kesabaran dari musibah ini menjadikan aku lalai, lupa dari rasa pahitnya bersabar di atas itu. Inilah contoh dari orang-orang yang sabar. Walaupun telah menimpa dirinya musibah besar, ternyata dia tetap bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, kenapa dia bersyukur? Karena dia yakin Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sekarang menimpa dirinya. Maka dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatan pahala yang akan dia menerimanya. Wallahu a'lam shawab, wallahu al-muwafiq. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa ana sampaikan di kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.